عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخوة الإيمان حفظكم الله، kajian kita pada siang hari ini adalah tentang nawaqidus syahadatain. Nawaqidus syahadatain, hal-hal yang membatalkan kedua kalimat syahadat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat senang kalau pengajiannya itu selalu berbicara tentang fadhail, keutamaan-keutamaan, keutamaan-keutamaan amal, keutamaan seperti orang yang baca la ilaha illallah, keutamaan orang yang membaca surat Al-Fatihah, keutamaan orang yang bersedekah dan lain sebagainya. Dan itu bagus karena itu memotivasi seseorang untuk orang beramal. Tetapi saudara sekalian, itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena hanya memahami Islam dari sisi keutamaannya melupakan janib yang lain, aspek yang lainnya. Dikhawatirkan nanti sebagian manusia mengira Islamnya benar, mengira mendapatkan pahala banyak, padahal mereka tidak mempunyai apa-apa. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang membatalkan amalnya itu tidak dipelajari. Dari sinilah urgensi tema ini, nawaqidus syahadatain. Kita sering dengar hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah syahadat, dia masuk surga. Ketika hanya hadis ini yang dibaca, maka tidak sedikit umat Islam yang berani berbuat maksiat hanya alasannya yang penting kan masuk surga nanti, karena saya sudah membaca la ilaha illallah. Tidak tahu, sebagian orang tidak tahu bahwa ketika seseorang membaca la ilaha illallah itu mempunyai maqtadhayat, mempunyai konsekuensi logis, ada tuntutan-tuntutan dalam hidup ini. Nah, agar la ilaha illallah kita benar dan kita dimasukkan surga oleh Allah, agar harta kita, kehormatan kita dijaga oleh Allah sebagai konsekuensi daripada la ilaha illallah kita, maka kita perlu kawal keimanan kita, keislaman kita dengan memahami nawaqidus syahadatain, hal-hal yang merusak atau yang membatalkan dua kalimat syahadat. Apa saja hal-hal yang merusak syahadat, berarti merusak keimanan kita? Yang pertama adalah asyirku, syirik. Jadi siapapun yang berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah, menyamakan ya Allah dengan yang lainnya, maka syahadatnya batal, siapapun orangnya. Bahkan sampai seandainya, walaupun tidak terjadi, manusia terbaik di dunia ini berbuat syirik, itu amalnya hilang semuanya. Seperti ditandakan dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, la in asyrakta la ahbatanna amaluka. La in asyrakta, jika kamu syirik. Kamu di sini siapa, Bapak Ibu sekalian? Yang menerima Quran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahbatanna amaluka. Sungguh pasti akan hilang, lebur itu amal kamu. Pada Nabi. Dan kita tidak kebayang Nabi itu akan syirik. Tetapi seandainya itu terjadi, hatta Nabi sendiri amalnya hilang semua. Inilah saudara sekalian hafizakumullah, yang tidak semua kaum muslimin memperhatikan dalam hidupnya yaitu apa saja yang membatalkan, ya, membatalkan kalimat syahadat kita, dua kalimat syahadat kita. Nah, syirik itu apa semuanya? Nanti atau dalam pembahasan terakhir akan kita sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadatu ghairillah. Ibadatu ghairillah. Beribadah kepada selain Allah. Saudara-saudaraku sekalian, siapapun yang mengabdi atau beribadah, ya, kepada selain Allah, ya, kepada berhala atau kepada apapun namanya, pada manusia, pada negara, ya, maka itu adalah membatalkan, membatalkan apa? Syahadat. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya menjadi hambanya siapa? Allah. Dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ma, ada illa. Itu kalau di dalam bahasa Arab disebut al-hasr, mengkhususkan, membatasi. Jadi dibatasi berarti yang lainnya enggak masuk. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi hidup kita ini dibatasi cuma satu saja, yaitu beribadah. Jadi beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga kalau ada orang beribadah menjadi abdi, hambanya selain Allah Subhanahu wa taala, sudah rusak itu syahadatnya, meskipun di KTP-nya masih beragama Islam. Nah, sekarang saya bertanya Bapak-Ibu sekalian, di dunia termasuk di Indonesia ini, ada gak orang yang masih mengira dirinya beragama Islam tetapi sudah rusak syahadatnya karena menjadi hamba selain hamba Allah, menjadi, bukan menjadi abdillah, tapi menjadi abdi dalam, abdi dalam. Ada yang dipanggil oleh Allah bisa menunda, nanti dulu, nanti dulu. Dipanggil manusia, oke bos, nanti kok ke dalam. Terfahim? Ini kan terjadi dalam kehidupan dunia. Kenapa terjadi? Karena tidak mustahil masih ada saudara-saudara kita yang beragama Islam tetapi tidak mengaji nawakidu syahadatain. Karena tadi saya katakan, sebagian manusia itu senangnya kalau ngaji yang berkaitan dengan fadhail, keutamaan, keutamaan, keutamaan, gak seimbang dengan hal-hal yang membatalkannya. Padahal dalam ibadah pun ada, ya, keutamaan-keutamaan, tapi juga ada yang membatalkan. Umpamanya wudu, bagaimana cara wudu yang benar? Ada gak yang membatalkan wudu? Ada. Begitu. Selalu begitu. Jadi yang kedua, ibadah tuh ghairillah. Dan ibadah itu, maaf saudara sekalian, jangan diartikan, ya, berdiri, duduk, sujud, ya, itu bagian bentuk daripada ibadah. Tapi ibadah bukan itu saja. Termasuk ibadah adalah ketika seseorang itu mengikuti apa saja, diikuti yang diibadahi ini hanya Tuhannya, menyuruh A diikuti, melarang A, ya, dijauhi. Inilah dulu yang di dalam atsar diterangkan, ketika seorang muslim yang dulunya beragama Kristen Nasrani, Nabi mengatakan bahwasanya, ya, bahkan bukan Nabi, had Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan. Maka Sahabat Hatim bin Ali, Ta'ali bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak menyembah pendeta kok, karena dikiranya menyembah pendeta kayak sholat itu. Maka saudaraku sekalian, Nabi mengatakan, bukankah ketika mereka para pendeta menghalalkan sesuatu kamu mengikuti? Iya, saya mengikuti. Bukankah ketika pendetakah dulu pendeta mereka mengharamkan, mereka juga mengharamkan? Iya, begitu ya. Maka Nabi mengatakan, wa tilka ibadatuhum. Dan yang begitu itu atau yang demikian itu adalah ibadah mereka. ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat At-Taubah 99 ketika Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Mereka ya, menjadikan pendeta-pendeta mereka atau tokoh-tokoh agama mereka sebagai arbaban, jamak dari kata rob, Tuhan-Tuhan min dunillah selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih Isa ibn Maryam sebagai Tuhan. Padahal mereka itu diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah dalil seluruh sekalian bahwasanya ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah itu bentuk daripada ya, nawaqidu syahadatain, yang membatalkan, yang merusak dua kalimat syahadat. Dan ibadah itu sekali lagi bukan bentuknya seperti sholat saja, orang menyembah berhala kayak kafir Quraisy, tapi mengikuti dalam menghalalkan dan mengharamkan itu juga bentuk ibadah. Yang ketiga saudara sekalian, at-tahakumu ila ghairillah, berhukum kepada selain Allah. Hidup ini kan banyak qadaya wahai saudaraku. Hidup ini kan banyak masalah, banyak permasalahan yang perlu ada penyelesaiannya. Di antara penyelesaiannya adalah ya, kita harus ada yang menghukumi, ada yang menghakimi dalam masalah apa saja, dalam masalah warisan, dalam rumah tangga, dalam masalah ya, bisnis, dalam masalah berpolitik dan sebagainya. Ketika ada masalah, maka kita harus berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah An-Nisa Allah katakan ya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك الخير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Nah, jika kamu berbeda pendapat, apa solusinya? Farduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam juga ayat surat An-Nisa lagi, bahwasanya berhukum itu hanya kepada Allah. Kalau tidak, iman kita tidak diterima oleh Allah. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabb kamu mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum, sehingga mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Nah, ciri-ciri orang kafir itu Bapak Ibu sekalian, berhukum kepada selain Allah atau kepada taghut. Itu juga ada dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yazhumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakkamu ila taghuti wa qad umiru وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tidakkah kamu mengetahui atau melihat orang-orang yang mengira mereka beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepadamu? Dan juga mereka mengira beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. padahal mereka berhukum pada tauhid. Wa qad umiru an yakfuru bih, dan mereka sungguh diperintahkan untuk kufur atau tidak mengakui tauhid. Tauhid dari kata tagha yang artinya kullu syai'in yatajawazu hududallah. Setiap sesuatu yang melanggar atau melampaui aturan Allah itu tauhid. Maka ulama tafsir sering menerjemahkan atau menafsirkan tauhid dengan setan, dengan jin, dengan dukun, dengan pemimpin yang zalim dan sebagainya. Nah, kalau itu terjadi kepada orang yang mengaku beragama Islam yang sudah membaca syahadaten, itu rusak syahadatnya. Itu rusak syahadatnya. Makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar selalu memperbarui keimanan kita. Jadidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Kenapa diperbarui? Takut kita karena tidak tahu atau bagaimana, rusak keimanan kita. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbarui keimanan kita? Bagaimana caranya? Nabi mengatakan atau bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah untuk membaca la ilaha illallah. Kalau ada Quran dan hadis yang berkaitan dengan kata qaul, ucapan, bacalah, itu bukan sekedar ucapan, tapi juga pemahaman yang benar, perbuatan yang benar, sehingga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak cukup diucapkan, tapi harus difahami secara benar, diamalkan secara benar, sehingga syahadat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikhawatirkan kaum muslimin ada yang berbuat perbuatan yang membatalkan dan yang merusak syahadatnya, maka harus kita perbarui. Di antara termasuk pengajian seperti ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di antara hal-hal yang merusak dua kalimat syahadat, membatalkan dua kalimat syahadat adalah ya'ta'u haqqil amri wan nahyi ya li ghairillah, memberikan hak memerintah dan melarang ya, kepada selain Allah. Bapak Ibu sekarang saya bertanya, kalau dalam Quran ada hadis, ada hukum yang berkaitan melarang atau memerintahkan, itu siapa yang hak, yang punya hak prerogatif melarang dan memerintahkan? Allah. Ketika ada orang Islam memberikan haknya Allah, yang merupakan hak prerogatif di dalam kehidupan kita ini, diberikan pada orang lain atau beneran diberikan pada orang manusia atau makhluk yang lainnya, maka itu sudah merusak kalimat syahadat. Karena yang punya hak prerogatif tentang melarang dan memerintahkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan melarang, tetapi atas perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di perusahaan kita, di organisasi kita, di partai kita, jangan sampai aturan-aturan itu melanggar aturannya Allah. Jadi Allah sudah mempunyai aturan yang global, sebagian terperinci. Nah, kita diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bikin aturan-aturan yang baik untuk hidup ini dalam kerangka aturan Allah yang sudah jelas itu. Tapi tidak boleh membuat sendiri yang bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang kelima adalah at-ta'atu li ghairillah bi ghairi idznin minallah. Di antara yang membatalkan dua kalimat syahadat, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, taat kepada selain Allah dengan tanpa mendapatkan izin dari Allah. Taat kepada suami atau kepada istri, kepada pemimpinnya, kepada bosnya, kepada gurunya. Ya. Ketika ketaatan itu tidak mendapatkan izin dari Allah, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketaatan kita pada suami, pada pemimpin, ya, itu harus ya, ketaatan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Makanya ada kaidah yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, makhluk selain Allah, sementara kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi ketaatan kita, kalau kita taat pada orang tua karena Allah menyuruh kita seperti itu, kita harus berbakti pada orang tua selama orang tua tidak menyuruh berbuat maksiat. Kita taat kepada pemimpin karena Allah menyuruh taat pada pemimpin tadi, walil amri minkum, selama pemimpin tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Nah, tetapi kalau ketaatan kita kita berikan pada selain Allah tanpa ada izin dari Allah, tanpa ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk nawaqidus syahadatain. Subhanallah saudara sekalian, sehingga Allah itu benar-benar sayang kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, agar tidak menjadi budak selain budaknya Allah. Sehingga manusia di rumahnya, di perusahaannya, di partainya, dimanapun saja berada, tetap merdeka, tidak akan menjadi budaknya orang lain. Makanya seorang gubernur yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika menjadi gubernur di Mesir, beliau diingatkan oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika anaknya memukul warga negara Mesir, padahal warga negara Mesir itu adalah orang Kristen, Kipti. Kipti itu orang Kristen asli Mesir. Ketika perlombaan ya, berkendara, kendaraan diselip itu anaknya gubernur, maka anak gubernur tidak terima, dipukullah orang Kristen. Dan diadili oleh Umar bin Khattab, seorang presiden yang mengadili. Yang diadili juga bukan hanya anak saya, bapaknya juga dipanggil karena dikhawatirkan anak seperti itu gara-gara dia ya bapaknya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar mengatakan radhiyallahu anhu, "Ya Amr, mata istabattum an-nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kamu Amr berani-beraninya memperbudak manusia sementara mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka? Subhanallah, inilah Islam indahnya wahai saudaraku. Jadi yang dibela bukan hanya umat Islam saja, non muslim pun ketika dia dizalimi harus dibela. Itulah Islam. Sehingga orang nanti tidak takut dengan istilah syariat Islam, aturan Islam, karena itu tidak boleh mendzalimi. Termasuk tidak boleh mendzalimi orang kafir. Kita waktu kecil lagi gak tahu dulu waktu kecil masih kebagian gak ini. Ini karena dulunya gak ada tarbiyah, gak ada dakwah seperti ini, belum ada seperti ini. Waktu kecil kalau kita tinggal di desa atau di perumahan, samping rumah kita orang non muslim, orang Kristen atau Hindu atau Buddha, kita main-mainan terus rumahnya kita lempari dengan batu, anjingnya kita kejar-kejar mau kita bunuh, soalnya itu jihad fisabilillah. Waktu itu merusak Islam, gak bohong. Dia kafir-kafir, tapi gak boleh didolimi karena kedoliman itu haram hukumnya. Dan tidak boleh memaksa orang masuk pada agama Islam, la ikroha fid din. Ini sudah sekali hafidhullah. Kembali lagi kepada ya, nomor 5, at-ta'ah li ghairillah bil ghairi idznin min Allah. Jadi taat kepada selain Allah ya, tetapi tidak mendapatkan izin dari Allah, ini termasuk ya, merusak akidah, merusak syahadat kita. Maka harus selalu diperbarui. Khawatir hidup kita ini ketika tidak mengetahui kaedah-kaedah dalam keimanan, ya siapa tahu hanya karena masalah kehidupan dunia, masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah kemenangan dalam politik, kita lupa. Sehingga na'udzubillah min dzalik, ya, dikhawatirkan syahadat kita sudah batal. Oleh karena harus diperbarui. Terakhir saudara sekalian, min suwar syirik, karena sebenarnya yang paling dominan intinya adalah syirik. Min suwar syirik, di antara ya, contoh syirik itu apa saja, supaya ketika bicara syirik tidak ada yang di benak kita hanya menyembah berhala kayak di zaman kafirnya Quraisy. Orang kafir Quraisy di Mekah, ternyata syirik itu banyak bentuk-bentuknya. Pertama adalah ar-ruqyah allati tukhaliful kitab wa sunnah. Ruqyah, jumpa jampi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa disebut yang bertentangan? Karena ada rukyah yang apa, Pak? Yang boleh, yang syar'iyah. Yang kita baca adalah ayat-ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu rukyah yang boleh. Nah, ada rukyah yang tidak boleh, bahkan tidak sekedar tidak boleh, merusak syahadat. Karena menggunakan jumpa jambi yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Makanya kalau seandainya di antara kita, la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan dan tidak berkenan, ada ya yang sakit atau yang disihir, ada yang kesurupan setan, jangan sampai yang obati setan juga, jin juga. Jadi, makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Jin, surat As-Saffat, ayat Kursi. Ini semuanya kan cara-cara untuk meruqyah agar kita punya ketahanan rohiyah sehingga setan tidak berani menggoda kita. Karena dalam asar dikatakan, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dia tidak akan terkena setan, terkena jin. Karena enggak berani, dia akan terbakar dia kalau tetap mengganggu manusia yang baca ya doa tersebut. Terus kalian, jadi jangan sampai ya, ini karena banyak sekali akhi diiklankan juga, kadang-kadang diiklankan di TV, bahkan dibungkus dengan zikir kadang-kadang, padahal dukun. Dibungkus dengan zikir, begitu ngobati dukun juga. Ini di dunia luar biasa, orang mencari duit itu macam-macam caranya. Dan anehnya sebagian masyarakat yang tidak tahu Islam malah menganggap orang seperti itu mempunyai karomah. Wah, wali Ustaz, ya wali. Dari mana wali? Itu saudara saya punya sakit kanker, ya, punya sakit ginjal atau apapun namanya, itu penyakitnya cabut dibuang, ditaruh ke kelinci, ditaruh ke kambing. Wah, wali dia. Lah, ini adalah perbuatan yang tidak benar, yang bertentangan dengan syahadat. Yang kedua adalah ini, langsung saja jawabnya, lihat kenapa bisa terjadi seperti itu, ini jawabnya. Yang kedua adalah istikhdamul jinni wal isti'anah bihi, menggunakan jin dan minta bantuan, menggunakan dan minta bantuan pada jin, itu bagian daripada juga merusak syahadat. Karena jin atau setan ketika memberikan bantuan pada manusia yang di luar kemampuan manusia itu tidak mungkin gratis, kan? Tidak mungkin gratis, pasti ada ya apa-apanya. Dan itu apa-apanya itu di dalam ajaran akidah sering menjurus pada syirik. Nah, ketika berbicara tentang menggunakan jin, kita jangan sampai silau dengan pakai bahasa Arab. Karena sering seorang dulu, kalau ada orang yang menggunakan ya bahasa Arab, dianggap itu bukan dukun. Ustaz, itu beliau kiai kok, Ustaz, ahli hikmah. Tahu dari mana ahli? Iya, karena yang dibaca pakai Arab, bahasa Arab. Nah, kalau yang satu itu Ustaz dukun. Kenapa tahu dukun? Bahasanya bisa Jawa dia. Jadi kalau bahasa Jawa dukun, kalau bahasa Arab ahli, itu namanya sama saja. Kitab-kitab perdukunan itu pakai bahasa Arab, Jarobat, Jamsul Ma'arif, Khazinatul Asrar, itu pakai bahasa Arab. Jangan dianggap orang Arab itu kayak Nabi Muhammad semuanya. Ya, nah, coba kita bandingkan dengan antum, saya ini ngaji udah lama di Indonesia, bahasa Arabnya hebat mana dengan Abu Jahal? Abu Jahal, terus dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Madinah. Siapa lagi Abdullah bin Ubay bin Salul? BMI, Bapak Munafikin Internasional. Bahasa Arabnya bagus. Jadi jangan sampai kita nanti tertipu hanya karena bahasa Arab. Ini ada kasus yang terjadi sebagian saudara kita atau teman kita ya, atau ya saudara kita tadi, saudara sekalian hafizahullah, ketika mengobati ya, saudaranya, ada seorang dukun mengobati saudaranya, dia tenang-tenang saja karena yang dibaca Arab. Aziz, Aziz. Dikirain Aziz ini adalah min asma'illah. Karena di antara nama Allah Al-Aziz, Al-Aziz. Masya Allah, mantap sekali. Ini baru lama atau baru yang punya karomah. Tahunya Aziz, Aziz. Pelan, yang datang ya bukan Allah. Jin ismuhu Aziz. Jin namanya Aziz. Jin namanya Aziz. Jadi makanya sering seolah-olah menghadapi hal seperti itu, kita terus terang saja minta agar yang dibaca adalah keras. Yang dibaca oleh orang yang mengobati itu keras, sehingga kita tahu ini ayat Quran, ini doa dari Nabi, atau bacaan-bacaan yang lain. Karena campur-campur bacaannya biasanya. Ini pengalaman kita dari pesantren kan, saya dan teman-teman kan dulu pesantren. Mau diisi apa biar kebal gitu. Bahasanya Arabnya, ada Arabnya, ada di Arabnya. Ini yang masih saya ingat waktu kecil itu, ada ungkapan sir soroso. Sir bahasa Arab ada kata soro. Tapi roso apa misalnya? Jin, ternyata terdukun. Kita dulu gak tahu gak ngajari atau begini nih. Tadi fil hafi termuam. Tapi itu dianggap keramat. Nanti hari A-nya, nah ya setelah kita kamu saya isi kesini. Nanti akan saya ya apa namanya ya dicoba dengan ya, bendo atau berang atau parang. Kalau sudah nggak mempan, nah berarti itu kuat dan kebal. Saya nggak percaya, nggak berani datang. Itu sebenarnya bisa bahaya kan? Untung masih selamat oleh Allah. Sihir semalih jin nangis seperti itu. Alhamdulillah minta rezeki semoga tidak terjadi lagi dalam keadaan kita. Nah, istighdamul jin wal isti'anah bihi. Jin ya pada kita. Yang ketiga adalah at-tatayyur. Di antara bentuk-bentuk syirik adalah at-tatayyur. Meramal, mengira-ngira. Mengira-ngira, lihat tangan, oh. Ini garisnya begini. Ini berarti kamu sebentar lagi kawin. Ya, enggak usah lihat ini tahu lah mau kawin, belum kawin dia. Sebentar lagi ini rezeki kamu tambah, karena dia tahu sebentar lagi jabatan tambah. Jadi ngeramal-ngeramal seperti lihat Fatihillah, garis-garis di tangan dan sebagainya itu adalah bentuk tatoyur dan itu tidak diperbolehkan. Itu adalah bentuk-bentuk syirik. Kemudian yang keempat, atas dikubil kahin, percaya kepada dukun. Yang hadisnya sudah sering seolah-olah di tempat ini dengan Nabi mengatakan man ataka hinan wa saddaqahu, kata wa saddaqahu saddaqahu yusaddiqu tasdiqan man ataka hinan wa saddaqahu faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa datang ke dukun lalu dia percaya kepada dukun itu, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah at-tabarruku bil maqabir. At-tabarruk mengambil berkah kepada kuburan-kuburan. Ini kan di Indonesia tidak bisa kita pungkiri, asal ada seseorang yang dianggap alim soleh meninggal dunia, kuburannya dibiarkan atau diapakan, Pak? Dibangun sampai biayanya jutaan, puluhan juta. Ya. Di keramik, sampai keramik lebih bagus daripada keramik rumahnya. Yang masih hidup diusap-usap tabarruk. Ini bentuk dari naun min asyir, karena menyekutukan Allah dengan benda mati yang namanya kuburan atau yang lainnya sebagainya. Saudara sekalian hafizakumullah, yang keenam adalah al-isti'anatu bil mauta. Al-isti'anah bil mauta, minta tolong kepada orang yang mati. Memang kalau kita husnudon bisa saja, dan memang al-awal ya, pertama kita harus husnudon. Orang yang lagi rajin ya, ziarah ke orang-orang yang mati. Kalau kita husnudon ya, husnudon kita apa? Mereka ingat kematian, mereka mendoakan orang yang mati. Tetapi saya bukan berarti harus suudon. Kira-kira ada gak sesuatu yang harus kita waspadai, saudara sekalian? Ada gak di antara orang yang sering ziarah ke wali berapa ini? Wali berapa itu? Wali Songo atau wali sekian dan sebagainya, wali sepuluhnya di Jakarta. Nah, kira-kira antum yakin semuanya itu bersih itu semata-mata ingat mati? Kalau ingat mati harus kembali sama atau kuburan ibu kita, bapak kita bisa? Dikhawatirkan. Di situ memang minta tolong. Makanya kan ada yang menjaga makamnya. Nanti dikasih cara-cara bagaimana. Ya, caranya benar mah, alhamdulillah. Kalau minta tolong mbak, saya rezeki saya seret, tolong ya Allah. Ya Allah masih bagus. Mbak tolong berikan rezeki. Kemana itu biasanya sih? Tempatnya seperti itu biasanya. Dari pengalaman di daerah mana pak ini yang laris? Menggawin dan sebagainya. Ini adalah membatalkan akidah. Dan untuk ceramah seperti ini gak ringan di daerah. Di sini masya Allah orang yang pendidikan. Di kampung-kampung dianggap melawan ahli sunnah buat jamaah. Baik. Ini ajaran baru nih Wahabi ini. Jadi dianggap malah bertentangan dengan ahli sunnah. Padahal yang disampaikan adalah sunnah. Dan yang ngomong begitu bukan orang awam, bukan gurunya. Karena kalau itu sudah berhenti, gak ada lagi rombongan ke mana? Di tempat-tempat tersebut itu. Kita semuanya mengalami gitu. Dari kabur tadi saya mengalami. Ada yang pulang dari Pamijahan, pulang bawa pasir. Pasir. Agar kaya. Gitu. Padahal semakin sering ke sana semakin miskin. Tapi tetap aja bawa pasir terus. Ini dari Jakarta kasih jajan, di sekeliling Jakarta. Gitu. Terus di kampung saya masih terjadi seperti itu. Gak usah gak jauh-jauh. Inilah rahasianya kenapa keimanan itu harus diperbarui, diperbarui. Harus saya perbarui, harus kita perbarui bersama-sama. Dikhawatirkan memang kita tidak tahu, kita lupa. Yang terakhir adalah al-halafu bi ghairillah. Sumpah dengan selain Allah. Dan hadisnya jelas itu. Man ahlafu bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Kenapa bersumpah ya, dengan selain Allah itu kufur? Karena sumpah itu adalah na'u minat ta'zim, mengagungkan. Demi Allah berarti kita mengagungkan Allah. Nah, ketika ada orang bersumpah dengan yang lainnya, demi langit, demi bumi, demi yang lainnya, berarti sama saja dia mensejajarkan Allah dengan makhluk. Makanya disebut syirik. Karena syirik artinya menyekutukan, menyamakan. Terus kalian ini beberapa contoh, bukan hanya membatasi ini, tapi ini sekedar contoh yang sering kita lihat, kita dengar di tengah-tengah masyarakat, yaitu bentuk-bentuk syirik. Saudara sekalian, hafizakumullah, sekali lagi kita kembali pada judul atau tema besar ini, itu nawaitu syahidat, syahadatain. Hal-hal yang membatalkan syahadat, sekali lagi mengingatkan kita semuanya bahwa ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selain kita harus katakan secara jujur, kita fahami, kita pertahankan, ya, kita jaga, kita pelihara, karena ini kenikmatan yang terbesar. Syahadat itu kenikmatan yang terbesar. Karena dengan syahadat itulah orang bisa masuk surga. Dengan syahadat itulah orang ya, hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, haram darahnya, haram harta bendanya. Oleh karena itu, kalau kita menjaga apa saja di dunia ini, maka menjaga keimanan, menjaga syahadat harus lebih daripada menjaga aset kita atau uang kita atau dana kita atau rumah kita. Rumah terbakar ya ibadallah, semoga Allah bisa memberikan ganti lagi. Uang hilang dicuri orang, masih bisa datang lagi. Tetapi kalau iman yang hilang, nar, neraka yang ada. Oleh karena sekali lagi, kebutuhan saya, kebutuhan kita untuk menjaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melebihi menjaga nyawa kita, harta benda kita. Oleh karena sekali lagi, sangat wajar dan sangat logis bisa kita fahami ketika Nabi menginstruksikan kepada kita semuanya untuk memperbarui keimanan kita, yaitu jadidu imanakum, perbarulah keimanan kamu. Dan ini difahami oleh sahabatnya, oleh jemaah pengajian Nabi yang mengatakan kalau ketemu saudaranya, ijlis bina nu'min sa'ah, duduk ya, duduk sebentar saja bersama kita untuk menambah keimanan kita sesaat. Bapak sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan seandainya ada tambahan atau ada yang perlu diluruskan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian dari Ustaz Azami. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk tanya jawab. Ya, silakan. Bapak Ibu. Silakan. Padahal hilang saja diri lagi, salah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad dari lantai 9. Ada sedikit yang saya tanyakan. Silakan. Karena menyangkut masalah keimanan kita kepada Allah. Ya. Sering kali di kantor itu ada kegiatan yang waktunya kita katakan berdekatan dengan azan. Apa yang kita lakukan? Apa kita mengatakan jujur apa kita atau kepada atasan kita? Kalau kita harus sholat dan ataukah kita juga ada hal lain yang bisa di menyangkut keimanan? Karena ketika sudah panggilan sholat kita lalaikan, tentu yang lain pun akan dilalaikan. Demikian. Ikhwani wa fitillah, saya yakin ini ya kita semuanya hampir pernah mengalami ya, sudah waktu sholat tapi masih rapat ya, masih diskusi, masih seminar ya Rahim, gimana padahal kita seorang muslim. Pertama, idealnya ya harus kita katakan bahwa ini sudah tiba waktu sholat, kita minta izin. Karena tidak ada ya, panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah. Bahkan saya ulang-ulang di dalam ceramah mengambil dari surat An-Nisa ya, di saat perang-perang musuh ada di depan, itu saja masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama fikih, yaitu salat berjamaah di saat khauf, di saat takut, di saat tidak aman karena lagi ada musuh. Apalagi baru rapat tadi, sekedar diskusi, apalagi sekedar semi. Nah, ini ideal seperti itu. Tapi hal yang ideal tidak selamanya mulus semudah itu. Oleh karena diperlukan apa yang disebut dengan fikih dakwah, fikih berdakwah. Bagaimana orang yang memimpin